السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. إخواني وأخواتي في الله كمسلمين كمسلمات، para pemirsa Roja TV dan para pendengar di Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas definisi dan dalil-dalil dari akad salam. Kemudian kita melanjutkan perkataan muallif, wa yasihu bi alfazil bai'i wassalim wassalam. Fadhal Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa yasihu bi alfazil bai'i wassalam wassalaf bi syurutin sab'a. Dan akad jual beli salam ini sah dengan lafad baik jual beli assalam atau salam atau assalaf dengan 7 syarat. Iya, baik. Di sini muallif mengatakan lafaznya boleh Anda mengatakan abi'uka atau bi'tuka, aku jual kepadamu. Bi'tuka, aku jual kepadamu umpamanya beras. Ya, umpamanya beras Cianjur. Kemudian Anda minta uang di awal, Anda mengatakan saya serahkan setelah 1 bulan. Dan minta uang di awal. Karena kalau tidak, kalau si pembeli mengatakan ya udah, kalau berasnya bulan depan berarti uangnya juga bulan depan saya serahkan. Ini bukan salam namanya. Ini namanya bi'ul kali bil kali, jual beli hutang dengan hutang. Tapi kalau dia mengatakan aku jual kepadamu beras umpamanya apa nama beras yang lain, Ustaz? Beras Ramos umpamanya. Beras jenis Ramos sekian ton saya serahkan 3 bulan lagi dan bayar uang sekarang. Umpamanya harga 10 juta. Terima uang pada waktu majelis akad. Ya. Atau aku melakukan akad salam denganmu. Beras Ramos itu aku serahkan 3 bulan lagi dengan jumlah 1 ton dan uang saya terima sekarang. Atau aku melakukan akad salaf denganmu dengan uang kau bayar sekarang dan berasnya nanti, beras Ramosnya 3 bulan lagi saya serahkan pada tanggal sekian di tempat ini umpamanya. Ini dengan 3 lafaz ini boleh. Wallahu a'lam. Hadrat Masyarakat bisyurutin sab'a, tapi dengan ada 7 syarat. Bila tidak terpenuhi syarat ini maka tidak sah akad salam. Pertama, ahaduha in bi indibatu sifatihi bimakilin wa mauzunin wa madhru'in, yaitu ditentukan sifatnya dengan ukuran, dengan timbangan dan madhru'. Nama madhru' ada dhiro' ya Syekh, dengan hasta. Hasta ha, wa amal ma'dudul mukhtalifu kal fawakihi wal buquri wal juludi wal ru'usi wal awanil mukhtalifati. Nasyarah hadza awalan ya Syekh. Baik. Ada 7 syaratnya agar akad salam itu menjadi sah. Pertama, sifat dari muslam fi, dari barang yang akan diperjualbelikan itu mundhabit, bisa ditentukan. Bagaimana cara menentukan sifatnya? Ya, seperti dengan makil, namanya saya beli gandum, makil itu dengan volume saya beli gandum umpamanya 1000 liter. Ya, ini cara menentukannya. Wa mauzunin, dan dengan cara juga ditimbang. Seperti dia mengatakan, saya beli beras ini, beras Rahmos ini sebanyak 100 kilogram. Wa madru'in, dengan ukuran panjang atau lebar pakai hasta. Kalau udah sekarang pakai meteran. Ya. Dia mengatakan, saya beli kain karpet ini atau kain ini sebanyak 10 hasta. Ya, atau 10 meter atau 10 atau 100 inci umpamanya. Ini bagian daripada intibat. Cara menentukan barang tersebut berapa. Kalau dia mengatakan, saya beli gandum ya sebanyak 10 onggok. Berapa 10 onggok? Onggokannya bisa besar, bisa kecil. Ya. Tapi kalau 10 kubik jelas. Saya beli pasir kepada kamu serah terima nanti sebulan setahun lagi sebanyak 20 kubik umpamanya. Ini juga jelas ini maksud dengan indibat sifati itu bisa ditentukan. Ditentukan. Baik. Sekarang mu'alif melanjutkan. Fadhal Syekh. Wa mal ma'dudul mukhtalifu, dan ada pun al ma'dudul mukhtalif yang dihitung tadi. Ya, dengan biji, dengan satuan. Aina. Kal fawakihi wal buquli wal juludi wa ru'usi wal awani al mukhtalifati ar-ru'us wal awsati kal qamaqimi wal astali dayyiqati ar-ru'usi wal jawahiri wal jawahil wal hamil wal hawamili min al hayawan wa kulli maghsusin wa ma yajma'u akhlatan ghayra mutamayyizatin kal ghaliyati wal ma'ajini fala yasihhu as-salamu fihi. Ya. Setelah tadi mu'alif menjelaskan syarat indibat, yaitu bisa ditentukan ukurannya, sekarang beliau menjelaskan contoh-contoh yang tidak bisa menurut beliau ini ya. Bisa jadi, mungkin bisa jadi indibat, juga mungkin tidak. Ini menurut ijtihad beliau. Beliau mengatakan apa? Hadirlah Syekh. Adapun yang dihitung. Ya, umpamanya dia beri, saya beli kepada anda semangka 100 biji. Ini dengan hitungan. Atau beli baju sebanyak 100 pieces. Ya, tapi yang berbeda, mukhtalif. Hitungan yang satu dengan lainnya berbeda. Ya. Seperti apa? Wasil Syekh. Kal fawakihi, seperti buah-buahan. Seperti buah-buahan. Buah-buahan berbeda satu dengan lainnya. Mangga umpamanya, walaupun satu pohon ada yang besar, ada yang kecil. Semua buah-buahan seperti itu. Bila dengan satuan, kalau dengan kilo kan jelas. Hah? Umpamanya saya beli pesan mangga 100 kilo, terima nanti Desember tanggal 1 umpamanya. Kalau sekilo jenisnya pun dijelaskan, umpamanya jenisnya harum manis. Ya. Nah, ini jelas kalau seperti ini. Tapi kalau dengan satuan 100 biji umpamanya atau 300 biji. Bisa jadi bijinya besar, bisa jadi kecil satuannya buah tersebut. Ya, akan tetapi sekarang wallah taala alam. Itu mu'alif menyatakan di masanya dia. Sekarang bisa dengan mengatakan grade umpamanya A, sekilo 2 biji atau 2 kilo 3 biji mangganya. Ya. Berarti grade-nya grade tertentu, berarti tidak terlalu jauh perbedaan satu satuan dengan satuan yang lain. Walhasil kembali kepada syarat yang dijelaskan oleh mu'alif, indibat. Bisa atau tidak membuat sifatnya itu jelas rinciannya. Ya. Wal bukuri wal sayuran julud, seperti sayur-sayuran. Juga seperti sayuran seperti sayur kangkung. Ya. Saya beli kangkung kol. Saya beli kol kepada Anda, kalau kangkung gimana 100 biji kangkung. Saya beli kepada Anda 1000 kol. Bisa buah kolnya besar, bisa kecil. Bisa menengah. Ya. Tapi kalau dengan saya beli kepada Anda 1 ton 100 kilo buah kol, muntabit sifatnya. Ya, ini yang dimaksud oleh mu'alif di sini. Wal juludi. Wal juludi. Julud kulit, sir. Iya. Kulit, umpamanya saya beli salam. Kulit kambing 100 kulit. Ya, atau kulit sapi 30 kulit sapi, nanti saya terima tanggal sekian. Sapi kulitnya ini bisa kecil, bisa besar, bisa kemudian menengah. Maka cara mendabit sifatnya, Allah Ta'ala mungkin kalau kulit dengan ditimbang beratnya menentukan untuk dibuat umpamanya dengan dahulu kulit merupakan penting dahulu di masa dahulu kulit sebagai pembuat bejana, piring, alat-alat rumah tangga dibuat dari kulit, bahkan gerabah atau untuk mengangkat air dibuat juga dengan dari kulit. Mungkin dengan buzuk mazru' dengan meteran juga bisa. Baik, terus war ru'us kepala. Iya. Saya beli kepadamu, setelah terima nanti 10 di bulan Desember atau 1 Ramadan, 100 kepala kambing. Kepalanya ada yang besar, ada yang kecil. Taib. Wal awanil mukhtalifatil ru'us dan bejana. Yang berbeda kepala dan tengahnya. Ya. Berbeda, ini adalah bejana yang dibuat dari apa tanah liat, kan kepalanya kecil, bawahnya besar. Ya, ini bisa satu dengan lainnya berbeda. Ini kan dahulu ketika dibuat dengan tangan. Kalau di sekarang dibuat dengan pabrik alat, itu bisa mundhabit sifatnya. Ya, bisa sifatnya mundhabit. Karena ilatnya kata mu'alif tidak bisa mundhabit. Bisa jadi kepalanya itu kecilnya diameter kepalanya yang kecil kan begini, besar mengecil ke atas. Bisa jadi ukuran kecilnya itu diameternya umpamanya 3 cm, di bawahnya 20, tengahnya 20 cm, di bawahnya 10 cm. Bisa jadi juga ini 5, di sini 15, di sini 40. Kan tidak mundhabit. Itu zaman dahulu. Sekarang kalau dengan hasil dibuatan pabrik bisa muntabit. Kalau qanaqib sama seperti apa namanya bejana yang seperti itu, kepalanya kecil, bawahnya besar, namanya besarnya qumaqim. Ini banyak kata-kata yang antum belajar ini. Wal astalid dayyiqatir ru'us, yang lebih sempit. Ember terbuat dari plastik, kalau ini yang kepalanya sama dengan tadi, kepalanya sempit, bawahnya besar. Nah. Ya, ini gunanya apa seperti ini? Orang agar nggak gampang tumpah. Lu air kan sangat mahal. Nah. Kalau ember sekarang kan nggak, bawahnya yang kecil, atasnya yang besar. Ya. Sehingga kalau jatuh tumpah semuanya dalam waktu hitungan detik. Kalau ini, walaupun jatuh dia untuk habis keluar semuanya, dia kan bawahnya gede, atasnya kecil. Tumbang pun dia butuh waktu lama untuk keluar kecil-kecil. Ya, kemudian pun kalaupun dia sudah rata masih ada di bawahnya air tersimpan karena bentuknya membesar di bawah. Maka ini metodologi teknologi di masa waktu itu untuk menyelamatkan air. Baik. Terus wal jawahir wal hawamil minal hayawan. Al-jawahir, permata. Permata. Permata bukan perhiasan. Permata, harga sebuah permata, seorang mendapatkan batu kemudian dibuatnya, itu tidak bisa diakad salamkan. Saya beli mamanya, saya pesan permata 5 biji, permata dengan apa namanya, permata batu apa X gitu. Itu sedikit saja kesalahan atau ketidakindahan dalam mengatur. Ada jenisnya yang bisa dibuat oleh tukang itu semuanya mengkilat, kelihatan kalau dikena cahaya lampunya kebanyak begitu, terang luar biasa. Anda kalau tidak ahli untuk membuatnya, itu biasa-biasa kayak batu biasa aja, ya. Maka ini tidak bisa dilakukan akad salam. Walhamil minal hayawan, juga binatang yang hamil. Dia mengatakan, saya beli kepadamu 100 sapi, 40-nya keadaan hamil. Nah, mundhabit ini sifat yang hamilnya, tentu tidak. Bisa jadi hamilnya sudah tidak ada isinya, kelihatannya gendut. Wallahu'alam. Terus, wa kulli maghshusin, dan setiap maghshus, wa kullu maghshusin, dan wa kulli maghshus, setiap emas dan perak yang dicampur. Emas sekarang, kalau emas murni, ya, tanpa campur dengan yang lain, 24 karat umpamanya, itu sangat lunak. Untuk memperkuatnya dicampur. Ada karatnya umpamanya 23, berarti campur sekian persen dari paladium atau dari lainnya. Ya. Sehingga berkurang karatnya, ada yang 18, ada yang 23. Ini ada campuran lain. Kalau dahulu tentu tidak bisa mengatakan ini saya beli emas. Berapa campuran lain persentasenya? Tentu mereka enggak bisa menyebutkan. Ya. Maka tidak bisa akad salam bila emasnya ada campuran. Umpamanya saya pesan emas 1 kilo dengan campuran, dicampur dengan paladium atau dicampur dengan yang lainnya di untuk memperkuatnya. Ya. Ini tidak bisa. Karena waktu itu tidak bisa dijelaskan berapa ininya, anyarnya atau karatnya. Kalau sekarang bisa. Ini karatnya 23, 22, semakin rendah karatnya, semakin banyak campurannya. Ya, begitu juga dengan perak. Dan setiap apa yang dicampur tidak bisa diperinci. Akhlat itu, kalau untuk umroh, akhlat, mukhallat itu minyak wangi yang bukan dari satu jenis. Ya, umpamanya campur asiri ini, asiri mawar, minyak asiri dari gaharu, campur yang lain, akhlat namanya. Ya, biasanya kan tukang ahli wangi itu dia ramu 1, 2, 3 aja jadi warna baru. Dicampur beberapa, sama dengan tukang chef, tukang masak. Kan dia banyak mencampur bumbu seperti itu, ya. Ghairu mutabayyizatin kalghaliyah, yang tidak bisa ditentukan. Tapi kalau umpamanya Anda mengatakan saya pesan minyak wangi gaharunya umpamanya 70%, tambah mawar 10%, tambah umpamanya minyak asiri dari sereh, enak enggak itu? Enggak umpamanya 10%, 10% lagi jambu, asiri jambu batu. Ya, jadi 100%. Kalau jelas, enggak ada masalah. Tapi kalau sudah jad, selalu dia mengatakan campur yang mukhallat, yang campur tidak bisa. Seperti namanya dahulu adalah ghaliyah. Wal, terus Syekh. Wal ma'ajin. Kal ghaliyati wal ma'ajin. Al ma'ajin. Tabung. Wal ma'ajin, ma'jun. Ma'jun itu campuran untuk obat ramuan. Yastamiluhun nas, yastamiluhun nas lil mardho. Ma'jin, jamak dari ma'jun. Ma'jun itu ramuan. Kalau Anda beli umpamanya Saudi sedang umroh, ada madu asli, ada yang madu sudah dicampur yang lain-lain. Bagus, saya pernah Masya Allah pulang dari hajian mengalami batuk panjang lama, lelah juga karena apa debu banyak, hampir satu bulan. Teman-teman nyaranin beli madu yang ma'jun. Jadi madunya ma'jun itu ramuan, selain madu ada haba saudanya, ada campuran lain-lainnya banyak. Ya, alhamdulillah berapa hari setelah itu sembuh. Itu yang maksud dengan ma'jud adalah ramuan, campuran dari beberapa jenis tumbuh-tumbuhan dicampur madu dan lainnya untuk pengobatan. Ya. Fala itu kan dahulu, kalau sekarang bisa dijelaskan, dan biasanya komposisinya pun dijelaskan. Madu sekian persen, madunya jenisnya ini, kemudian ini sekian persen, ini sekian persen, ini sekian persen. Kalau dijelaskan itu bisa, misalnya pesan ma'jun 100 kilo. Ma'jun, apa aja isinya? Madu 60%, kemudian haba sauda 20% umpamanya, kemudian zaitun umpamanya atau lain-lain. Ya. Fala yasihu salamu fi. Semua itu yang tadi kita jelaskan satu persatu, kata mu'alif, tidak sah dilakukan akad salam. Ya. Tapi kembali kepada kaidahnya mundhabit. Kalau bisa dimundhabit seperti tadi mengatakan ma'jun sekian persen ini, sekian persen ini, atau apa emas karat sekian, sekarang bisa ditentukan, maka hukumnya boleh. Asli Syekh. Wa yasihhu fil hayawani was siyabil mansukha. Mansujah, Syekh. Mansujah min naw'aini. Dan akad salam sah untuk hewan dan pakaian, yeah. Mansujah yang dikait. Hewan kan juga enggak jelas, ada yang besar, tapi biasa sekarang jelas bisa dengan hitungan kilo dagingnya perkiraan. Nah. Wasiap dan pakaian yang ditenun dari dua jenis. Ini, dari dua jenis. Dia mengatakan, saya pesan kain umpamanya 100 zirok, 100 hasta kain yang kamu tenun dari umpamanya wool dan katun, ya, dua jenis, ya. Ini sah karena dia mundhabit, bisa ditentukan katunnya berapa, woolnya berapa, kelihatan dari luar. Terus wa ma khiltuhu ghairu maqsudin, ya, dan apa yang khiltah campurannya ghairu maqsud, tidak dimaksudkan kal jubn, kal jubni, seperti jubni tepung, tepung jubun susu yang dikeraskan, okay. Apa namanya, yogurt, bukan yogurt, yang dikeraskan sehingga kalau orang bikin kue di atasnya diparut keju enak. Keju itu adalah susu yang dikeraskan. Mengeraskannya pakai apa? Namanya infiha. Infiha itu diambil, sekarang mungkin sudah dikembangkan dalam bentuk bakteri, diambil dari rodi' dari bayi bayi dari hewan, kemudian diambil ketika pertama di awal susuin, disembelih itu hewan sapi tadi, diambil dari dalam janin, dari dalam perut, dari dalam ususnya, satu jenis cairan. Ini namanya infihah. Dia bisa membuat susu menjadi beku. Kalau ditaruh di air pun air menjadi beku. Ya. Kalau sekarang jenis bakteri lah gitu. Wa khallit tamri. Khal itu cuka kurma. Jadi kurma ditaruh di dalam air, dibiarkan beberapa hari, dicampur dengan cuka, campur kurma, campur air, dibiarkan beberapa hari, diminum. Asal jangan sampai 3 hari memabukkan. Ya, ini namanya khal tamar. Ini ada campuran, tetapi di sini seperti yang jubun tadi, itu hakikatnya adalah susu yang dikeraskan, tapi ada campurannya. Tapi pencampurnya ini tidak ditujukan. Artinya, tidak maksud. Karena maksudnya adalah susunya, bukan campurannya. Campurannya terlalu sedikit. Begitu juga dengan kurma. Kurma di dalam dimasukin ke dalam cuka, kurmanya hanya sebagai sedikit pemanis saja. Tidak maksud, bisa banyak, bisa dikit dia. Tapi biasanya ada ketentuannya. Terus. Wasakan jabin. Halwesu sakan jabin. Ya, nama minuman namanya sakan jabin. Terbuat dari sakan, sukar, kemudian keju. Tidak. Air minuman terbuat dari sukar, gula, kurma, kemudian khal dicampur dengan cuka, campur dengan air. Sakan jabin. Kan ingat sakan jabin enak, Ustaz Fadl. Cukup saya kira. Wa nahwiha, kalau sekarang mungkin ada pesan, saya pesan umpamanya saya ada tamu undangan pernikahan, tolong buatkan, berarti undangannya ada 300 koktail. Koktail apa aja, Ustaz? Koktail apa ya, bisa pisang, susu, kemudian ada pisang, susu, tambah sedikit stroberi umpamanya, sehingga warnanya ada merahnya, cakep ya. Atau tambah sedikit delima ya, stroberi, delima, pisang, susu umpamanya 100 ya. Kalau sekarang akad salamnya ini mungkin bisa saya jelaskan, berapa persen susunya Ustaz, airnya ada enggak? Enggak pakai air, nanti kental Ustaz, terserah. Atau pakai air, air umpamanya 10%, susu 20%, kemudian sisanya ini. Kalau bisa muntabit sifatnya, hukum asalnya adalah boleh. Wallah ta'ala. Cukup Ustaz. Jazakumullah khairan. Demikian pendengar dan pemirsa Raja TV, beberapa persyaratan atau 7 syarat dari sahnya akad salam. Baru satu ya, terkait dengan pembahasan ini kita insyaallah akan lanjutkan di 6 saat berikutnya di kesempatan pekan yang akan datang. Dan kami berikan kesempatan bagi para pendengar Roja, silakan Anda bisa bertanya terkait dengan pembahasan kita atau yang lain terkait bab muamalah di 0218236543. Pertanyaan pesan singkat di 0819896543. Kami berikan kesempatan via telepon terlebih dahulu. Ya, silakan di 0218236543. Baik, halo. Silakan sudah masuk. Halo. Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Dengan umur Rafis dari Jakarta. Silakan. Afwan Ustaz, mau nanya tentang pencatatan apa bunga bank gitu Ustaz. Afwan, saya ini kan bagian keuangan di suatu perusahaan Ustaz. Iya. Nah, setiap akhir bulan kan pasti ada pencatatan untuk biaya bank, administrasi di bank keluar, pajak di bank keluar, dan ada tertulis di situ bunga, itu harus saya catat di bank, pencatatan di bank terima. Nah, udah mulai khawatir nih saya untuk mencatatnya, karena saya kemarin mendengar itu termasuk yang dilaknat oleh Allah, yang kalau yang mencatat bunga bank. Jadi mulai bulan September kemarin, akhir bulan, saya tidak mencatatkan bunga bank tersebut. Jadi ada selisih antara pencatatan saya dengan dari bank gitu Ustaz. Nah, itu sampai sekarang saya masih mendiamkannya, kan saya khawatir gitu Ustaz. Nah, ini kan udah ketemu mau akhir bulan Oktober, nanti akan ketemu lagi yang seperti itu. Nah, gimana ya Ustaz ya, itunya ya, solusinya yang harus saya lakukan ya Ustaz. Sekarang sih lagi ada pemeriksaan dari kantor akuntan publik, jadi saya masih belum ditanya-tanya nih Ustaz. Gimana ya Ustaz ya ininya penyelesaiannya. Kalau kemarin tuh kan ada teman saya yang non muslim, jadi saya minta tolong dia yang nyatet bulan-bulan sebelumnya. Nah, sekarang dia itu udah pindah bagiannya, jadi harus saya yang mencatat. Tapi saya panggil lagi aja dia untuk nyatat, Ibu. Kenapa Ustaz? Panggil lagi dia aja untuk mencatatnya. Oh, boleh Ustaz. Masih satu ruangan tapi dia pindah ke bagian pajak, ya, jadi udah, masih masalah. Berhubungan gitu. Ya udah, suruh aja dia mencatatkan. Oh, itu nggak apa-apa, kita minta tolong sama dia, bukan kita menyuruh gitu ya Ustaz, gitu. Oh, iya. Kan kita yang termasuk memerintahkan mencatat bunga gitu ya Ustaz ya. Iya, bukan. Oh, boleh ya Ustaz ya? Insyaallah taala. Oh, amin. Ya, satu lagi boleh Ustaz? Fadhal, Ibu. Ini kan saya kan punya adik sepupu tuh Ustaz, suka jual kerudung atau jilbab yang lebar-lebar gitu Ustaz. Nah, saya suka ambil dari dia. Saya bilang, "Dek, ini kakak tawarin ya ke teman." Tapi saya belum bayar tuh Ustaz. Harganya dari dia 100 ribu misalnya Ustaz. Nanti saya tawarkan ke teman saya 110, tapi saya belum bayar nih. Saya bilang ke dia, "Dek, kakak tawarin ke teman ya. Nanti kalau ada yang ambil kakak bayar. Tapi kalau enggak saya kakak balikin ya." "Ya kak," katanya gitu. Nah, kalau ada teman yang mau, itu saya langsung bayar ke adik saya, walaupun teman saya itu belum bayar gitu Ustaz. Saya bayar dulu karena udah ada kepastian nih ada yang beli. Nah, sistem seperti itu yang menaikkan harga dari 100 ke 110, 10 ribunya itu halal enggak ya Ustaz ya? Malah yang sebaiknya Anda bukan bayar dulu. Kalau sudah laku baru Anda bayar. Berarti Anda wakil si pemilik barang. Kalau belum dibayar dia Anda bayar, berarti Anda dengan adik jual beli. Kalau jual beli tidak boleh Anda jualkan sebelum Anda beli. Oh, jadi sebaiknya atau Anda sebaiknya ada dua. Tapi saya yakin Anda tidak mau ada risiko. Sebaiknya akadnya wakalah saja, Dik. Saya bawa berapa yang terjual, saya bayar dari kamu kan harga sekian. Untuk saya terserah saya. Mungkin bisa saya ambil 20%, 30%, 60% dan seterusnya. Kalau tidak terjual saya kembalikan. Dan semua risiko kamu yang nanggung, Adik. Umpamanya Anda bawa terjadi la qadarullah barang jatuh atau kececer atau hilang di jalan, maka Anda enggak bayar ke adik. Itu malah boleh. Tapi kalau Anda bayar dulu sebelum dibeli oleh pembeli, ya, maka Anda akadnya dengan adik jual beli. Oh gitu, Ustaz. Jadi ya, maka saya lebih baik seperti yang tadi. Titip-titip menjualkan. Si adik titip menjualkan kepada Anda. Itu yang lebih baik. Okay, sehingga ya, Anda tidak ada risiko dan dapat keuntungan. Oh, baik-baik. Jadi saya walaupun teman saya itu sudah memastikan mau beli, cuman belum bayar, saya tidak perlu membayar dulu ke adik saya. Jangan gitu, Anda bayar dulu. Kalau Anda bayar dulu, berarti Anda jual beli dengan dia. Oh, kalau sudah jual beli, ternyata teman Anda enggak jadi, itu Anda harus menjualkan kembali ke adik, bukan mengembalikan. Oh, jual baik, kembali baik. Bisa dengan harga yang sama, bisa harga lebih turun atau lebih naik. Oh, baik-baik. Oh, begitu ya, Ustaz. Masalah lebih baik, yang pertama tadi, tanpa harus Anda bayar dulu. Oh, gitu. Oh, siap-siap. Baik, Ustaz. Saya perbaiki, Ustaz, ininya kalau ada lagi, Ustaz. Baik, baik. Makasih, Ustaz. Mas, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, kita berikan kesempatan berikutnya. Silahkan di 021-823-6543. Baik, halo. Ya, sudah masuk, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak, di mana? Dari Mbak Allah di Kebumen, Pak. Silahkan, silahkan. Oh ya, maaf mungkin agak menyimpang di bagian di adab salam. Yang mau saya tanyakan masalah pinjaman di bank, Pak Ustaz. Itu kalau yang sering saya dengar dari kajian Ustaz, itu kan harus diselesaikan pokoknya saja. Nah, yang saya rancu itu pokoknya saja itu hanya PH yang ada sekarang atau akumulasi dari semua angsuran yang sudah masuk. Semua angsuran sudah masuk. Umpamanya Anda terima pinjaman 100 juta dari bank. Iya. Kemudian Anda tahu bahwa akadnya mengenuh riba, bertobat kepada Allah. Yang sudah Anda angsur bulanan sudah umpamanya 110. Ya. Karena yang Anda terima 100, bunganya sekian, jadi 120 umpamanya. Bila pada sudah 110 Anda bayar, cukup sudah. Oh, seperti itu. Kalau umpamanya belum, baru 90, tambahi 10 juta lagi. Tapi kebanyakan bank-bank riba itu tidak mau itu. Solusinya seperti apa, Ustaz? Kalau dia tidak mau, ya, bahwa ke pihak yang berwenang, yaitu yang dianjurkan oleh beberapa teman yang mencoba, yaitu caranya adalah Anda bawa ke pihak MUI setempat, di mana MUI mengeluarkan surat atau nota yang menunjukkan bahwa akad ini ada ribanya dan riba haram. Kemudian bawa ke OJK. Karena dalam undang-undang KUHP 1302, wallahu alam kalau saya tidak salah, di sana dinyatakan bahwa setiap akad transaksi yang haram batal demi hukum. Sekarang di negara kita yang menentukan halal haram itu adalah Majelis Ulama Indonesia. Bila pertambahan bunga yang dari uang yang Anda terima dinyatakan haram oleh Majelis Ulama Indonesia, maka OJK, Anda bawa ke OJK, OJK harus mengikuti itu, batal demi hukum. Maka OJK kemudian mengeluarkan perintah kepada bank yang tempat Anda bertransaksi, mereka hanya boleh mengambil pokoknya saja. Wallahu ta'ala alam. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Pak. Di Kebumen, barakallahu fiik. Baik, kami masih berikan kesempatan pertanyaan via telepon di 021-823-6543. Baik, silakan. Halo. Iya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Baik, dengan siapa Bapak di mana? Dengan Abu Salsa di Cibubur. Silakan, Abu Salsa. Saya ada pertanyaan, Ustaz. Saya mendapat hadiah umroh ke dari bank, izin. Untuk hukumnya itu bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Hadiah umroh dari? Dari bank konvensional. Hukumnya bagaimana? Bila Anda berangkat melakukan ibadah umroh dan haji sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, bila ketika seorang mengangkat haji dan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kedatang menyebut panggilanmu, sedangkan dia membawa harta yang haram, bekal yang haram, ongkosnya yang haram, maka malaikat menyambut la labbaik wala sa'daik, tidak diterima panggilanmu dan tidak kau dapatkan kebahagiaan. Sesungguhnya hartamu yang haram, hajimu tertolak dan tidak diterima. Jelas? Hai? Jelas, Ustaz. Kalau Anda berangkat, pahalanya tidak ada, cuma dapat capek doang. Iya, Ustaz. Berarti solusinya bagaimana? Kalau bisa diuangkan, ambil uangnya, berikan ke fakir miskin. Iya, Ustaz. Kalau tidak bisa diuangkan, ya jangan terima sama sekali. Baik. Terima kasih, Ustaz. Allah barik. Jazakumullah khair, Bu Salsa, barakallahu fiik. Baik, masih kami berikan kesempatan. Silakan via telepon di 021-823-6543. Bagi pendengar dan pemirsa Raja TV yang ingin bertanya dalam pembahasan salam secara khusus. Ya, baik, kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Iya, halo, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Dengan hamba Allah di Riau. Silakan, Om. Iya, ini mau nanya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya mau nanya masalah akad salam dan akad istisna. Yeah. Jadi ada produsen yang membuat produsen, dia memesan barang ke pabrik dengan menggunakan akad istisna. Kemudian ya, dia mempunyai distributor dan agen dan marketer di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian agen, marketer dan distributornya ini ke ke pemilik itu dia menggunakan akad salam, Ustaz. Itu bagaimana, Ustaz? Sebentar. Ada seseorang. Iya. Dia beli dengan perusahaan, dengan pabrik dia melakukan akad istisna. Iya. Kemudian dengan para bawahannya akad salam. Iya. Iya. Akad salamnya berarti mereka bayar tunai di awal bawahannya ya. Semuanya. Jadi begitu perusahaan memesan barang ke pabrik, nanti dia kan open PO, pre-order. Dengan nah, atas salam semuanya bayar tunai. Iya, tunai semuanya. Ya, serah terima barang jelas waktunya. Oh, jelas. Spek barang jelas. Jelas. Boleh. Kalau kita sebagai agennya kan ke konsumennya juga akad salam. Akad salam lagi. Iya. Ke konsumen. Ke konsumen. Mereka bayar tunai juga. Iya. Boleh, tetapi ya, risiko di tangan Anda. Tidak boleh Anda limpahkan. Ini namanya salam mawazi. Boleh. Boleh, Ustaz. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali silakan via telepon di 021-823-6543. Sebelum kami angkat dari pesan singkat di 021-823-6543. Silakan. Baik, halo. Baik, kami berikan kesempatan kembali. Silakan di 021-823-6543. Ya, halo. Silakan sudah masuk. Halo. Iya, assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Tangerang Pak. Baik, silakan Bapak. Iya, waalaikumsalam. Salam, silakan Pak. Baik, silakan Bapak. Saya ketua koperasi Pak. Iya. Begini Pak, ada transaksi, misalkan jadi ada transaksi. Si anggota itu mesan barang, terus kami kasih uangnya gitu Pak. Nah terus dia itu beli, terus dia itu beli sendiri. Nah pada saat dia meminjam uang, itu kami catat dia kasbon ke koperasi Pak. Tapi setelah dia belanja barang, memberikan kuitansinya ke koperasi. Tapi, nah di sanalah letak akad kami jual beli dengan koperasi, Pak. Bagaimana itu hukumnya, Pak? Berarti yang Anda serahkan ke dia adalah uang, bukan barang. Iya, tapi pencatatannya di koperasi itu utang. Baru sebatas kasbon ke koperasi, Pak. Kasbon itu apa? Hutang kan ya? Iya, hutang. Mungkin ya, ke kasbon lah istilahnya gitu. Kalau hutang dengan ada jual beli, Rasulullah mengatakan la yahillu salafun wa bay'. Tidak boleh ada akad hutang jual digabung dengan jual beli. Jelas. Maka yang boleh adalah dia pesan dia mau beli barang. Barang kan Anda tidak ada. Anda katakan kami pergi beli dulu. Setelah barang Anda terima, ya baru Anda panggil dia, "Pak, Anda jadi mau beli barang?" Boleh, jadi. Maka kemudian bayar jual dengan cara lebih mahal karena biasanya nasabah membayar dengan mencicil. Itu boleh. Jadi, kalau Anda serahkan uang kepada dia kasbon berhutang, enggak boleh. Oh, jadi dengan kalau dikasih uangnya dia yang beli sendiri, terus kalau dia beli sendiri itu tidak boleh, Pak ya? Tidak boleh, riba namanya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumul khair Bapak. Barakallahu fiik. Baik. Masih kami terima via telepon, silakan di 021-823-6543 bagi para pendengar dan pemirsa Radio TV yang mungkin baru bergabung dalam pembahasan muamalah dari kitab Zadul Mustafni fi ikhtisar al-mughni. Kita terima kembali pertanyaan via telepon. Silakan. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Andi di Bekasi. Silakan, Pak Andi. Ustaz, bagaimana hukum menggunakan akad salam pada sistem dropship? Nanti insya Allah akan ada pembahasan khusus di mana muallif mensyaratkan di dalam serah terima barang tersebut dengan akad ada waktu yang menyebabkan harga berbeda. Dalam sistem dropship ini tidak terpenuhi, tapi nanti kita babnya pada rinci, kita rincikan. Oke. Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khair Bapak. Kami saja akan angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya kredit mobil atau rumah supaya tidak kena riba, Ustaz? Supaya tidak kena riba, kalau dengan lembaga keuangan di mana dia tidak punya barang, maka pertama Anda datang dulu minta dibelikan. Ya. Pada tahap ini tidak ada DP yang Anda bayar. Tapi boleh Anda serahkan deposit untuk keamanan mereka. Tapi statusnya bukan DP, sehingga ketika Anda tidak jadi, deposit ini tidak hilang. Karena dia bukan DP. Kemudian si lembaga tersebut pergi membeli barang yang Anda inginkan atau rumah yang Anda inginkan. Setelah barang dibelinya, rumah dibelinya dari pemiliknya, dia jual kepada Anda dengan cara tidak tunai. Ya, pada waktu itu sudah boleh DP dibayarkan. Dan tidak boleh ada akad dan tidak boleh ada klausul yang mengatakan ketika terlambat membayar angsuran dikenakan pertambahan, walaupun hitungannya kecil, karena ini adalah riba. Dengan demikian, akad sudah menjadi sah. Wallahu li taufiq. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya sukarelawan yang menggunakan sebagian daripada dana bantuan untuk keperluan hidup di tempat bencana, seperti untuk keperluan mandi dan seterusnya, Ustaz? Jazakumullah khairan. Allah barik, enggak paham. Dia relawan. Iya. Yeah. Dari akadnya dia tidak dapat apapun dari pihak yang memberangkatkan dia ke daerah tempat musibah. Musibah, nah. Lalu pada saat itu dia butuh sesuatu, iya, dan dia tidak punya. Tidak punya, menggunakan dia gunakan dana kemudian dana atau sesuatu untuk apa tadi? Untuk keperluan hidup di sana. Untuk keperluan hidup di sana. Pada dasarnya tidak boleh kecuali akadnya berhutang dia. Ya, seharusnya pihak yang mengutus atau mengirim relawan tadi dari awal menyatakan bahwa sekian persen dari angka dana yang Anda bawa atau peralatan yang Anda bawa ada upah Anda umpamanya sekian. Tapi pihak lembaga yang mengutus tadi juga menyatakan ini kepada setiap donatur, bahwa setiap dana yang Anda serahkan ada sekian persen, umpamanya 5%, 7% atau 7%, itu biaya operasional, termasuk di sana biaya kantor yang lembaga yang mengelola ini dan untuk relawan yang berangkat. Ya. Dan ini asalkan transparan, orang akan siap. Kalau enggak, pergilah Anda ke sana, bawalah uang Anda ke tempat bencana sana. Hah? Anda umpamanya di Jakarta, untuk biaya berangkat ke tempat bencana itu tiket pulang pergi saja sudah 10 juta umpamanya, atau 5 juta. Biaya yang Anda bawa cuma 300 ribu rupiah, itu enggak masuk akal, enggak mungkin. Maka dengan adanya lembaga tadi lebih menguntungkan Anda. Uang Anda sampai kepada bencana hanya dipotong umpamanya 5%, 10%. Uang Anda 300 ribu, 30 ribu cuma yang terpotong. untuk biaya operasional. Tetapi lembaga tadi juga harus profesional menyampaikan setiap dana yang kami terima itu kami potong sekian persen untuk biaya operasional. Harus ada akad ini. Bila tidak, maka tidak boleh dia memotong begitu saja. Dan kalaupun relawan tadi dalam keadaan terpaksa, dia boleh memakainya, tetapi nanti pada saat sampai di tempat, dia ganti itu uang dengan uang pribadinya kalau ada. Kalau tidak, dia berarti dia fakir miskin berhak ambil zakat untuk menutupi hutang tadi. Ya Allah, maka ini yang penting diharapkan dari lembaga tadi, hanya ke profesionalisme daripada lembaga tadi, di mana ketika dia menerima dana dari donatur, ada pernyataan itu, sehingga masuk akal. Kalau tidak, tidak transparan, dana dia main terima aja, orang juga berpikir bagaimana cara dia mengoperasionalkannya. Kalau dia main potong begitu saja, tidak halal bagi dia. Ya, wallahu taala a'lam. Baik, jazakumullah khair atas penjelasan dan jawabannya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya bekerja sebagai OB atau yang membersih-bersihkan ruang-ruang kantor di bank. Bagaimana hukum kerjaan saya? Jazakumullah khair. Kalau banknya adalah bank konvensional atau bank ribawi, haram. Karena dengan adanya Anda bekerja membersihkannya, orang semangat membuat riba. Coba bau, kotor, berdebu, orang malas buat riba tempat itu jadinya. Ya, maka inna ta'awun ala ismil udwan, cari rezeki yang lain yang halal. Allahu wa taufiq. Jazakumullah khairan. Demikian pendengar dan pemirsa JTV, kami berikan kesempatan berikutnya, silakan via telepon di 021 823 6543. Baik, halo. Baik, silakan, sudah masuk. Iya, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Bapak dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya. Cukup monitor via telepon. Ada feedback. Baik, jazakallah khair. Dengan siapa, Bapak, di mana? Ada feedback. Baik, jazakallah khair. Dengan siapa, di mana, Pak? Iya, halo, silakan, Pak. Dengan siapa, di mana? Baik, mohon maaf Bapak, volume suara TV atau radionya dimatikan saja. Dimatikan saja Bapak, cukup monitor via telepon langsung Pak. Iya, dengan siapa di mana? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari hamba Allah di Kendari. Silakan Pak. Iya, begini Pak Ustaz, pertanyaannya bagaimana hukumnya apabila seseorang meminjam uang di bank konvensional, nah di sana diketahui bahwa di sana juga ada asuransi. Asuransi ini asuransi jaminan kematian. Nah, kemudian orang yang meminjam ini belum beberapa belum lunas utang yang dipinjam di bank konvensional, tiba-tiba dia meninggal. Nah, bagaimana hukumnya ini? Dan utangnya itu pada saat dia meninggal itu dianggap sudah lunas. Nah, apakah dia termasuk membawa dosa riba atau bagaimana? Termasuk solusinya? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia tidak bertobat sebelum wafatnya, betul, dia membawa dosa riba. Ribanya dua, pinjam uang dan makat asuransi. Adapun hutang, dia tidak bawa hutang. Karena sudah dibayarkan oleh pihak asuransi. Tapi dia bawa dosa riba, iya. Dua lipat. Satu riba pinjam uang di bank bertambah. Satu lagi riba akad asuransi. Yang itu mengandung suriba dan judi. Wallahu li taufiq. Baik, jazakumullah khair atas jawabannya. Demikian pendengar kita di Kendari. Semoga Allah berikan kemudahan dan memberikan kita alternatif lain dari bank-bank konvensional dan riba tersebut. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan di line telepon, silakan. Di 021-823-6543. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa, umur di mana? dengan Umu Syakir di Jambi. Silakan, Om. Iya, begini Ustaz. Suami saya itu kan seorang penjahit. Lalu ada orang memesan baju misalnya kepada suami saya. Dan suami saya itu kan hanya menyediakan sampel bahan untuk baju tersebut. Bukan bahannya, tapi sampel bahannya. Terus, bolehkah kami menerima uang muka di depan, Ustaz? Dia nanti yang diserahkan adalah baju atau kain? Baju, udah jadi, baju jadi. Berarti ini akadnya istisna. Boleh dia bayar di bayar DP di depan, boleh juga dibayar setengah, boleh juga bayar progress, boleh juga cash. Walaupun bahannya belum kami sediakan, hanya sampel bahannya aja. Walaupun, ini namanya akadnya istisna. Oh iya, terima kasih Ustaz. Satu lagi Ustaz, misalnya saya punya toko, terus disewa oleh lembaga yang di situ dia mengadakan semuanya itu transaksi riba seperti leasing motor. Apakah halal uang sewanya saya terima? Tidak halal dan Anda berdosa. Oh ya, baik Ustaz, terima kasih. Maka selesaikan akadnya langsung, suruh mereka keluar. Ya, uang yang Anda terima berikan kepada fakir miskin. Baik Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan, barakallahu fik. Masih kami terima kembali via telepon di 021-823-6543. Baik, silakan. Halo. Iya, sudah masuk, silakan. Halo. Halo. Iya, Pak, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Won Henry di Duri, Pak. Silakan, Pak. Jadi gini Pak, jadi orang tua saya ini terlilit hutang riba. Beliau ini mau jual rumahnya Pak, Ustaz. Iya Pak. Tapi jual belinya sama anaknya gitu, sama saya. Iya. Dan di akhir nanti kalau misalkan tidak lunas membayar rumahnya, nanti saya kembalikan lagi orang tua ngembaliin lagi uangnya ke saya, apakah boleh seperti itu Ustaz? Kenapa, ulangi? Dia dapat uang dari Anda. Iya. Dengan menjual rumah. Iya. Terus dia bayarkan uang itu membayar hutang ribanya. Terus kemudian apa? Iya. Terus kalau misalkan tidak lunas, kalau tidak lunas saya bayar ke orang tuanya gitu Pak. Kalau tidak lunas, iya, orang tua bilang nanti dikembalikan lagi uangnya gitu. Kalau tidak lunas, iya, boleh, nggak ada masalah. Baik, masih kami terima kembali, silakan via telepon di 021-823-6543. Baik, di belakang pendengar kita dari Duri. Iya, halo. Silakan, sudah masuk. Halo. Baik, halo, silakan. Baik, halo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Silakan. Iya, Ibu. Dengan siapa, Ibu, di mana? Dengan Umu Yara. Di mana? Di Kalimantan Barat. Baik, Umu Yara, mohon maaf, dimatikan dulu volume suara TV atau radionya supaya tidak ada feedback. Iya, silakan dengan pertanyaannya. Halo? Iya, silakan. Ini yang mau ditanyakan Pak Ustadz, bagaimana jika saya menitipkan dagangan dengan kawan saya, dari dia jualkan terserah harganya. Tapi permasalahannya jika stok barang yang diinginkan oleh pembeli tidak ada stoknya, tapi modelnya ada gitu di dia itu Pak. Anda sudah mengatakan dia jualkan barang saya dari ya, saya betul. Harga sekian. Ya, itu barang saya. Bisa dia bawa tanpa bayar dulu atau harus bayar ketika ambil barang? Enggak. Jadi dari dia itu setor barang. Sebentar, maaf Pak Ustaz. Barang Anda serahkan ke dia atau masih tempat Anda? Ya, sudah di dia boleh, enggak ada masalah. Jadi nanti setor uangnya jika sudah laku. Boleh. Yang mau saya tanyakan kan misalkan di barang di dia adanya misalkan bajunya warna hitam, size-nya S. Jika memang ada pembeli yang ini ada enggak size M-nya gitu. Itu boleh enggak Pak Ustaz? Berarti Anda telepon ke Anda dulu. Kenapa? Maaf. Dia telepon ke Anda dulu, size F-nya nggak ada, ada nggak di Anda gitu atau gimana? Iya betul. Terus kata Anda ada? Ada, itu terus boleh Anda, nggak Pak Ustaz? Anda izinkan dia jual? Iya saya izinkan. Boleh? Iya. Jadi walaupun stoknya nggak ada gitu Pak Ustaz, adanya tapi contoh kan modelnya... Kan ada sama aja. Anda stoknya? Ada, memang ada ya, pada saya. Ya berarti kan dia kan marketer Anda, Anda suruh dia jualin. Buktinya iya, sebagian iya. Akadnya sudah... Ada untuk yang lain, cuman ada ukuran yang tidak ada tadi. Tapi Anda kau sudah setuju seperti itu? Oh iya. Ya. Taib, alhamdulillah. Ya, itu aja mungkin Pak Ustaz. Allah ibarik fi. Ya, jazakallahu khairan. Wabarakallahu fiik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepadamu. Dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi hari ini. Sebagai khitam, silakan. Ya. Bahwasanya ikhwan fillah, apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, kemudian para ulama kita dari masa ke masa menjelaskannya di dalam karya-karya ilmiah mereka, cukup bagi kita untuk mengarungi hidup ini agar sesuai dengan tuntunan Allah tanpa kita harus mencari panduan atau aturan hidup lain dalam masalah mendapatkan dan mendistribusikan harta yang semuanya adalah milik Allah. Wa atuhum mimma lillahi alladhi ataakum. Semua harta adalah milik Allah. Ya. Semoga dengan demikian kita mendapatkan rezeki dari Allah yang halal dan selain itu mendapatkan pahala dari Allah taat kepadanya di dalam mendapatkan harta dan membelanjakannya. Wallahu li taufiq.